Spesial bersama New Palapa, ada Max Stone juga Ramayana. Spesial untuk keluarga besar Jangkang tercinta. Thank you. minta tepuk tangannya buat Jangka. Matur suwun.